Aska Ummah LCMA. Ustaz Aska Ummah adalah alumnus International University Madinah, Madinah International University. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amil eh Ustaz. Waalaikumsalam tamam. Masya Allah. Tadi dua MC pantun, ana juga izin pantun saya. Saya juga izin pantun. Izin saya pantun nih boleh. Orang Minang pandai mengaji. Mengaji Quran di surau Batuang. Yo sabana sanang hati kami mencalia Ustaz Somad secara langsung. Alhamdulillah. Yo senang Pak Ibu. Kita berharap Ustaz pun senang bertemu dengan kita insyaallah. Semoga kesenangan yang bertemu itu menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin Bapak Ibu sudah memegang buku yang luar biasa. Umat bertanya, Ustaz Somad menjawab. Jujur Bapak Ibu dimuliakan Allah, waktu kami diamanah menjadi moderator, wah, kita cari kayak mau ujian. Kumpulkan banyak kertas, kita catat. Dari banyak catatan tersaringlah ada beberapa hal yang ingin kita ambil dari buku ini, mengetahui tentang buku ini. Jadi Ustaz, beberapa orang yang sudah mengetahui buku ini bertanya-tanya, apakah buku ini Ustadz yang nulis atau siapa? Jadi orang mulai bertanya, bahkan mulai ada keraguan. Ini Ustadz Somad yang nulis atau orang lain, isi ceramah beliau atau bagaimana? Nah untuk itu Ustadz, kita mohon pada Tuan Guru kami untuk menjelaskan dan menceritakan sejarah di balik buku ini. Kemudian mungkin secara umum menjelaskan kepada kami agar ilmu kami bertambah tentunya tentang apa isi di dalam buku yang insyaallah berkah ini. Pada Tuan Guru kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih kepada Al-Mukarram, guru kita semua, Ustaz Aska, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berdialog pada malam hari ini. Kemudian bersama kita juga ada Al-Mukarram, Al-Ustaz Irsyad Safar, LCMED, senior kami di Mesir, dan hari ini kita bertemu di Baitur Rahmah, Bait Rumah Rahmah Kasih Sayang, Rumah Kasih Sayang. Tidak hanya sekedar nama, tapi juga rasanya lembaga yang saya datangi sampai 3 kali baru Baitur Rahmah inilah, di Sumatera Barat. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa'ilam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fadu'ulahu, doakan. Begitu kata Nabi SAW. Saya tak dapat membalas budi baik keluarga besar Baitur Rahmah, hanya Allah sajalah yang dapat membalas. Semoga Baitur Rahmah tetap diberikan Allah keutamaan, fadilah, kebaikan sampai hari kiamat insyaAllah. Lalu kemudian bersama kita pula ada pemimpin kita, Bapak Gubernur Sumatera Barat beserta Ibu, Bapak Wali Kota Padang, alim ulama, cerdik pandai, dan kadang gak dibogala, dan ketek gak disabui namo, insyaAllah awak sadonyo dan menonton langsung maupun yang melalui program streaming, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biasa ceramah saya itu diupload di YouTube channel Ustaz Abdul Somad Official. Lalu kemudian channel-channel lain ada yang memotong-motong video itu. Lalu rupanya adalah seorang di Pulau Jawa mendengar ceramah itu dan mentranskrip, ditulisnya tanya jawab itu. Dengan saya tak dapat membayangkan bagaimana dia menulis itu satu persatu. Tiba-tiba dia kirimkan ke Pekanbaru naskahnya sebanyak 500 halaman. Lalu ketika saya baca, lalu saya tolak, ini kerja luar biasa, belum pernah. Saya pun pernah terlintas mau menuliskan, tak sanggup menuliskannya. Mau diterima, banyak kekurangan. Kali pertama saya menjawabnya itu secara lisan. Lalu saya katakan, bawalah hadis-hadisnya itu, sebutkan riwayat siapa supaya tidak menyesatkan. Lalu kemudian kalau ayat Al-Quran, sebutkan surat apa, ayat berapa. Adapun masalah mazhab fikih, susah untuk melihatnya ke kitab asli, cukup dengan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, demikian. Tapi kalau untuk kesempurnaan memang sulit. Adapun buku yang saya tulis sendiri, yang lengkap penerbitnya, tahunnya, cetaknya, halamannya, itu memang saya perhatikan betul, itu dalam buku-buku yang saya tulis sendiri. Adapun ini saya jawab ketika setiap pengajian subuh dulu di Pekanbaru dan di beberapa pengajian. Sampai akhirnya setelah diedit, dicetak, jadilah buku ini. Yang menulisnya itu namanya Ustadz Abu Firli Bassam Taqi. Tapi memang dia ambil dari semuanya ceramah-ceramah tanya jawab Ustadz Abdul Somad yang ada di internet. Demikian Ustadz Asma. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, bagi masih kalau ada di antara kita yang memegang buku ini bertanya-tanya apakah ini Ustadz Abdul Somad yang menulis, mohon maaf Ustadz, ya, Ustadz yang benar Abdul Somad atau Abdul Somad? Ini mohon maaf nih Ustadz. Secara tulisan ini ada namanya transliterasi. Jadi transliterasi ini terbagi dua. Ada transliterasi Indonesia, ada transliterasi Inggris. Jadi kalau transliterasi Indonesia, itu pun tak juga seragam. Nah, jadi transliterasi Inggris semua tak bisa dibedakan antara idgham syamsiyah dengan is qamariyah. Jadi tak ada al as. Coba lah tengok itu. Semuanya al. Jadi wallahu a'lam bi al sawab. Jadi ini faktor transliterasi. Jadi kalau kita pergi ke Makkah, di bawah Zamzam Tower ada tertulis. Tertulis di situ Abdus Somad lil Utur. Tapi tulis transliterasi Latin dan Inggrisnya Abdul Somad for perfume. Nah, jadi kalau ada orang membantah itu jawaban saya. Kalau translasi Indonesia Abdus Somad bacanya, tapi tulisnya banyak Abdul Somad. Cara bacanya Abdus Somad. Pertanyaan Ustaz Azka penting karena banyak orang mengkritik itu. Namanya jadi salah tulis apalagi orangnya, kata dia. Nah, itu. Tapi sebetulnya kalau mau saya balik, kalau orang paham transliterasi itu sebetulnya dia tidak sulit untuk itu saya katakan. Tapi pertanyaan Ustaz penting untuk menjelaskan bagi orang yang tak jelas. Jazakallahu khair. Jadi buku ini tidak ditulis oleh beliau langsung. Jadi ternyata ada di sini kalau tidak salah Ustaz Kasimun SAG nama beliau, ada di kata pengantar di sini. Beliau yang menyusun lalu disunting oleh Abu Firli Bassam Taqi masyaallah, dan lahirlah buku ini yang kalau dibaca-baca buku ini sangat tepat untuk kita baca di zaman sekarang ini, karena bisa dijadikan panduan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam keseharian kita. Kemudian Ustaz, judulnya Umat Bertanya. Lalu di dalamnya ada tanya jawab tentang akidah, tentang ibadah, muamalah, ada bahkan ada tazkiyatun nafs. Nah, mungkin dari semua ya, kami tahu dan kami mendengar mengikuti berita bahwa Ustadz sudah berceramah ke berbagai tempat, berbagai provinsi, bahkan ke luar negeri, masya Allah, ke negeri tetangga. Nah, ada tidak pertanyaan yang paling berkesan bagi Ustadz sehingga Ustadz teringat terus pertanyaan itu? Kalau ada, di mana kita minta diceritakan. Pertanyaan paling berkesan, saya baru pulang waktu itu ceramah menyambut tarhib Ramadan di kantor camat Bukit Raya Pekanbaru. Rupanya ada pegawai kantor camat itu yang selalu mengundang Ustadz dia bawa ke kampung halamannya. Kampungnya di Kecamatan Langgang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Jadi Ustadz bisa tak ke kampung saya? Saya bilang insya Allah. Jadi habis sholat tarawih, habis itu witir, habis itu dibukalah pengajian. Ketika tanya jawab, waktu itu saya sedang baru pulang, sedang semangat-semangatnya. Ya siapa yang mau tanya? Tanyalah, saya tanya. Lalu dia bilang, tradisi kami di kampung ini Ustadz, kalau ada orang meninggal dunia, itu punya utang sholat, sholatnya bisa dibayar pakai beras. Wah, ini perasaan tak pernah saya baca ini. Mau bilang tak ada kita takut, mau bilang ada kita tak tahu. Jadi waktu itu memang betul-betul teruji, lalu saya katakan saya belum tahu masalahnya. Jadi saya pulang dulu ke Pekanbaru, saya buka kitab dulu. Nah, jadi pulang saya bukalah fikih mazhab Syafi'i. Dari mana ceritanya sholat yang tinggal ini bisa dibayar pakai beras? Jadi rupanya dalam kitab Majmu' ada itu dibahas oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggal tahun 676. 204 Imam Nawawi 676. Dialah yang mengedit. Karena selama 400 tahun itu mazhab Syafi'i itu besar sekali. Akhirnya direvisi, diedit, ditahzid oleh Imam Nawawi menjadi beberapa kitab, diantara kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Di situ dia ada bahas, kata Imam Syafi'i begini, kalau ada orang bernazar iktikaf lalu kemudian dia mati, meninggal, maka satu malam iktikafnya itu bisa dibayar satu mok beras. Satu mok itu 7 ons. Siapa yang bernazar? Misalnya Abdul Somad bernazar, saya bernazar Ramadan ini iktikaf, tiba-tiba meninggal, maka satu malam itu bisa dibayar 7 ons. Jadi kalau 10 malam iktikaf 10 terakhir berarti 7 kilo. Jadi pendapat Imam Syafi'i, satu malam iktikaf bisa dibayar 1 mok 7 ons. Datang Imam Al-Bawawi, jaraknya jauh dari Imam Syafi'i ke Imam Al-Bawawi. Kata Imam Al-Bawawi, kalau satu malam iktikaf bisa dibayar 1 mok, maka menurut saya, kata Imam Al-Bawawi, satu sholat pun bisa juga dibayar 1 mok. Jadi ijtihad Imam Al-Bawawi berdasarkan ijtihad Imam Syafi'i terhadap iktikaf tadi. Lalu datanglah Imam Nawawi menceritakan kronologis itu dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Lalu saya, setelah dapat itu, saya tuliskan, saya kirim ke Langgam, saya katakan beginilah cerita asalnya kenapa orang di kampung tuan membayar yang meninggal itu dibayar sholatnya itu dengan beras, tapi saya tidak mengamalkannya, saya katakan. Tapi saya sudah dapat referensinya. Tapi saya pribadi tak mengamalkannya. Karena kalau itu diamalkan nanti orang tak sholat, semuanya menyiapkan beras. Enak mudah, kalian tak sholat, beras sudah siap buya kan? Tapi untuk mengatakan tak ada itu, jangan. Jadi umat ini mesti kita cerdaskan, kita ceritakan ada ceritanya begini. Jadi mereka menjadi paham. Jadi sejak itu, karena waktu itu saya baru pulang, diundang ceramah ke kampung, agak ada dalam hati itu agak apa sikit, saya ini kan LCMA, ini di kampung ini pertanyaan paling gitu. Jadi ternyata tak boleh dalam hati ada merasa lebih, diuji Allah, cash and carry, langsung ujian. Demikian Ustaz. Masya Allah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para peserta dialog dan bedah buku Umat Bertanya Ustaz Somad Menjawab. Dari pertama kali kita mengenal beliau, memang beliau termasuk da'i, ulama, wa'iz yang memberikan ilmu kepada kita dan menyebutkan sumber-sumbernya. Bahkan beliau memberikan pilihan-pilihan mazhab, ya, dan beliau tidak memaksakan untuk memilih sikap hukum. Nah, ini adalah salah satu hal yang membuat betapa harmonisnya kita ketika kita berbeda berdasarkan ilmu. Jadi luar biasa. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon izin lagi saya berpantun. Turunnya hujan adalah berkah. Berkahnya banyak untuk seluruh bumi. Agar lebih banyak mendapat faedah, mari kita mulai sesi diskusi. Masya Allah. Untuk diskusi pun pakai pantun saya. Masya Allah. Baik, kita mohon bantuan. Kalau pai ke rumah mentuo, jangan lupa singgah ke Tanjung Balai. Pantun buya lah duo, ambu alun jo membalik. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kita mohon bantuan dari panitia. Kita buka dua sesi terlebih dahulu. Sesi pertama satu orang penanya bapak-bapak, dan sesi kedua satu orang penanya ibu-ibu. Dipersilakan dari bapak-bapak dulu. Tidak ada yang bertanya? Ini kayaknya peserta kita ini Ustaz yang sudah khatam semua YouTube Ustaz. Tidak ada lagi mau ditanya. Jamaah qolah sadaqallah. Iyalah sadaqallah. Oke, mungkin kata bapak-bapak ladies first. Ya. Kita persilakan kalau ada ibu-ibu yang mau bertanya terlebih dahulu. Ya, bertanya secara langsung. Nanti mic-nya akan diberikan oleh panitia. Silakan untuk mengangkat tangan dan memperkenalkan diri. Ada dari ibu-ibu? Ini kesempatan luar biasa Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kalau ada unek-unek yang selama ini, atau kita dekat Ramadan, sebentar lagi Ramadan insyaAllah, Allahumma balighna Ramadan. Mungkin ada pertanyaan terkait Ramadan yang selama ini, Masya Allah, satu orang dari Bapak-Bapak. Silakan berdiri Pak. Silakan berdiri Bapak. Mic-nya akan diberikan oleh panitia. Mohon untuk memperkenalkan nama ya, dan langsung ke pertanyaannya. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafas. Asal Jorong Kayuwaru, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solo. Sengaja berangkat karena dapat berita acara malam hari ini tentang bedah buku Ustaz Abu Samad berdua dengan santri yang belajar juga dengan saya. Barakallah. Terkait dengan, barangkali tidak terkait karena memang belum baru tadi dapat buku ini, belum sempat baca full. Karena ada tawaran dengan masalah Ramadan, berhubung dengan masalah Ramadan, yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan fenomena yang dilaksanakan oleh masyarakat, persoalan sebelum Ramadan, tarhib Ramadan tadi. Ingin saya tanyakan adalah pertama tentang hukum balimau, istilah Ustaz, hukum balimau, kemudian tentang ziarah kubur, bagaimana status hukumnya, karena banyak tempat di daerah kita ini ada yang melakukan ziarah kubur, bahkan itu menjadi tradisi di sebuah kampung kalau sebelum masuknya bulan Ramadan itu ziarah kubur. Itu kubur maksudnya di makam-makam tertentu, sehingga membaca doa-doa tertentu pula, yang kadangkala doa yang dibaca itu tidak mengenai, apa maksudnya, tidak terkhusus kepada yang dimaksud pada saat itu. Begitu Ustaz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tawarkan ibu-ibu dulu, saya satu lagi saya, ibu-ibu. Ambo takwi lupo. Oke. Iya. Okelah. Untuk menghilangkan ketakutan Ustaz. Kita persilakan dulu Ustaz untuk menjawab pertanyaan dari Ustaz Muhammad Abbas dari Kabupaten Solo. Iya. Jadi kalau tidak salah, hamba pernah mendengar fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat, balimau itu haram. Mungkin bisa dicek lagi. Hamba suka penasaran, di mana tak haramnya balimau itu? Limau itu kan jeruk. Iya kan? Jadi setelah hamba masuk ke suku Akit, ke suku Talang, suatu hari yang dari tepi sungai naik sampan masuk ke dalam, 5 jam, 7 jam kami naik sampan, nampak ambulah orang Talang mandi pakai limau. Oh, iko asal balimau itu. Jadi limau itu dengan jeruk itu menghilangkan, dan ada itu di iklan TV, pakailah saripati limau kecenya untuk menghilangkan molekul-molekul kulit yang menggumpal pada pori-pori Anda. Sebenarnya saya ingin menyambut daki, saya payah mana. Daki mana payahnya nyambut daki, molekul-molekul menggumpal di permukaan kulit beberapa hari keceknya. Padahal daki. Jadi dulu nenek moyang awak, baik orang Melayu, orang Minang, orang Mandailing, orang Sulawesi, orang Makassar, orang Banjar, jadi memang tidak ada deterjen dan sabun, maka dipakailah limau iko untuk mandi. Maka di tepi sungai, Karena memang orang dulu tinggalnya di pesisir, di tepi pantai, di tepi sungai. Maka Islam itu kalau perhatikan, setiap pesisir pasti Islam. Cobalah pesisir Pulau Sumatera dari Aceh, lalu kemudian turun kalau pantai baratnya sampai ke bawah ke Langkat, Tanjung Balai Asahan, ke Dumai. Kalau pantai timur, kalau pantai baratnya Singkel, Aceh Singkel, itu sadonyo Islam karena pesisir tepi sungai dengan tepi laut itu Islam. Tapi ketika naik ke gunung, nah itu baru tak Islam. Begitu juga dengan di Papua, Sorong, Raja Ampat, Kaimana, Fak-Fak, itu Islam tepi pesisir. Jadi mana orang mandi Bali mau di tepi sungai, karena sungai memang tempat tinggal mereka, dan mandi dengan limau itu adalah membersihkan kulit-kulit yang waktu itu memang tidak ada sampo, sabun, dan deterjen. Bayangkan kalau nyundak mandi malam itu sembahyang terawih, itu Mas Haji bau ikan salai. Tapi begitunya sore itu mandi barasiah, lalu di malam tak haramnya. Padahal dalam usul fikih al asyu al aslu fil asya al ibahah, hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Di mana tak haramnya? Haramnya bukan pada limaunya, bukan pada sungainya, haramnya pada baduo dia tebannya. Ini mandinya biasa, cuma apa bonceng-bonceng. Disitulah tak haram. Orang dulu haram, orang dulu mandi pakai limau. Anak-anak muda itu kini mandi pakai keyboard. Manga di beberapa daerah Bali mau kau digalakkan, dibangkitkan, disemangatkan, di situ pulalah kaluanya pitih Pemda. Nah, di situ kaluanya. Ada proyek di situ di dalam. Nah, itu maka fatwa MUI menyabui haram itu dapat ambo. Oh, bisiko celah letak haramnya itu. Sebab maka dari mana dalil pengambil haram? Saddu dzara'ik. Saddu dzari'ah, menutup kemungkinan celah. Duduk laki-laki padusi di taman orang ramai, enggak haram. Tapi kalau saddu dzara'ik, saddu dzari'ah, menutup pintu, karena ini nanti akan berkelanjutan kepada tukar-menukar nomor, tukar-menukar gambar, maka tutup celah jadi haram. Nah, itulah dalil sebagian tampek mengharamkan itu supaya jangan berkelanjutan pada perbuatan maksiat menjelang bulan suci Ramadan. Kemudian tentang ziarah kubur, ambo dapat fatwa dari kitab Fatawa Al-Azhar. Fatwa-fatwa Al-Azhar Kairo Mesir, namo muftinya Syekh Atiyah Sokar. Di situ pertanyaan tentang ziarah kubur menjelang Ramadan dengan Idul Fitri. Beliau menjawab, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu memang aku larang kamu ziarah kubur. Ala fazuruha. Tapi kini berziarahlah kamu. Maka di situ umum. Artinya ziarah kubur bebas bilo-bilo saja. Selama tidak ada tigo. Nah, pertama mangga ziarah kubur itu dilarang. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dulu orang ziarah kubur itu untuk menyombong-nyombong, membangga-banggakan diri. Hatta zurtumul maqabir, sampai di kubur pun tetap bangga juga. Wah, orang yang dulu waktu perang tidak pernah terluka, nan paling kayo, nan paling hebat, nan paling, sampai dikubur pun menyombongkan diri. Dan itu terjadi kini. Ambo ziarah kubur waktu ado apa kawan ambo meninggal, ambo ikri ke bumi pemakaman, kawan ambo berbisik, man, oang nio keramik warna apa beko? Sampai sombong menyombong tentang keramik dan lain sebagainya. Nang kedua, tidak boleh ziarah kubur kalau meminta kepada manusia. Karena meminta hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nang ketiga, kalau hanya untuk la'anallahu zawwaratil kubur. Di situ digunakan sirat mubalaghah. Ada seorang ibu yang anaknya meninggal, lalu dia ziarah 3 kali sehariannya untuk mempersedih-sedih diri. Tak boleh. Berarti dia tak ridha menerima takdir Allah SWT. Adapun ziarah kubur kalau tujuannya 3, pertama turiqul qulub, melembutkan hati. Nang kedua, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Nang ketiga, tazkiratan lil maut, mengingat mati. Maka hukum ziarah kubur tentu dengan adab-adabnya. sampai dikubur mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Lalu kemudian mendoakan assalamualaikum, Allahumma afir lahum wa Allahumma afir lahum, Allahumma afir lahu warhamhu, Allahumma afir lahu warhamha, Allahumma afir lahu warhamhum. Adapun tentang mengirimkan doa tidak ada ikhtilaf. Adapun tentang mengirimkan bacaan Al-Qur'an terjadi khilaf. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj, bacaan Quran tu orang meninggal dunia sampai. Dalilnya apa? Hadis dalam Sahih Muslim tentang menancapkan pelepah kurma. Kalau pelepah kurma bertasbih, tasbihnya sampai, apolai bacaan Quran orang beriman. Kata Imam Nawawi. Tapi amun tak memaksakan. Nata'awan fima tafakna wa nata'azar fima khtalafna. Pada perkara-perkara yang kita sepakati, mari kita bekerja sama. Pada perkara-perkara yang kita ikhtilaf, mari berlapang dada menerima perbedaan. Lalu kemudian tentang masalah adab-adab. Ini awak khawatir anak-anak mudoko ziarah kubur bukan mengambil iktibar, malah selfie-selfie pulau di batu nisan. Nah ini tak betul. Lalu kemudian menginjak makam dan melangkahi makam. Li ayyajlisa ahadukum ala jamratin. Seseorang di antara kamu duduk di atas bara api neraka. Fatuhriqu siyabahu, lalu bara api neraka membakar pakaiannya hingga terbakar kulit hingga ke tulangnya. Khairun, lebih baik min an yajlisa ala qabrin, daripada dia duduk di atas kubur. Nah, ini banyak orang ziarah kubur kena menengok orang ramai ziarahnya pun ikut ziarah. Tiga salahnya. Pertama, menginjak kubur. Nang kedua, melangkahi kubur. Nang ketiga, menjadikan kubur sebagai asbak. Ambil. Nah, aduh. Bukan mengambil iktibar. Galak-galak pula di kubur. Bukan melembutkan hati. Bukan meneteskan air mata. Maka perbuatan ini sia-sia, tak sampai kepada tujuan. Demikian, Bu. Ya. Allahumma'alaikum. Jazakallah khair. Saya husnul ijabah. Silakan, ibu-ibu. Ah, ada satu orang. Mohon bantuan panitia. Silakan berdiri, Ibu. Oke, perkenalkan nama dan langsung pada pertanyaannya. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina Wahyuni Musdalifah. Semoga Ustadz selalu diberi kesehatan. Amin ya Allah. Saat ini saya sedang mengandung usia 8 bulan Ustadz. Mohon doanya jika anak saya laki-laki, semoga kelak menjadi ulama seperti Ustadz. Amin ya Allah. Pertanyaan saya pertama, apa amalan untuk ibu hamil agar mendapat anak yang solih atau solihah dan dipermudah dalam melahirkan? Lalu yang kedua, kebetulan tadi saya kontrol ke dokter, HB saya rendah dan dokter sarankan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Namun saya ingin puasa Ustadz, dan yang saya ingin tanyakan, jika saya tak berpuasa apakah nanti saya bayar fidyah saja atau ganti puasa saja atau kedua-duanya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Supaya tidak takut, Ustaz. Ayo. Famangkana minkum maridon, siapa nan sakit au ala safarin atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain, namanya qada. Ini jenis nan pertama. Jenis nan kedua, wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi siapa nan tidak sanggup puasa, tidak sanggup puasa di Ramadan, di Syawal pun tidak jo, di Zulqa'dah pun indak jo, fidyatun ta'amu miskin, hendaklah inyo membayar fidyah. Jadi dua kelompok saja, nang pertama qada, nang kedua fidyah. Nang menjadi masalah, perempuan nan hamil dan menyusui indak ado disabuikan inyo masuk kelompok mana? Apakah inyo masuk kelompok nang membayar fidyah atau qada? Karena tidak disebutkan, maka disitulah terletak ikhtilaf ulama. Maka terbagi kepada tiga pendapat. Pendapat yang pertama diambil dari pendapat Ibnu Abbas, bahwa perempuan hamil atau menyusukan anak indak puasa, innyo cukui membayar fidyah saja. Pendapat yang kedua, di antaranya riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, innyo cukui membayar qadha saja. Sedangkan pendapat yang ketiga mazhab Syafi'i, kalau inyo indak puasa karena dirinya, ibu hamil dan menyusui tidak puasa karena dirinya lemah, maka dia qada saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, kata dokter SPOG spesialis objin, ibu sehat bu, cuman janin ibu lemah, ada unsur eksteren, maka inyo kanai duo kodok dan fidyah. Tiga pendapat dan mazhab Syafi'i ada spesialisasi duo, maka ambo memegang pendapat mazhab Syafi'i, kalau tidak puasa karena dirinya kodok saja. Tapi kalau ada unsur eksteren anaknya, maka dia kodok plus fidyah. Tapi ambo tidak menyalahkan kalau ada ustad dan menyabi tidak perlu bayar fidyah, cukup kodok saja, karena masih ada dalam ahlus sunnah wal jamaah, bukan khawarij, bukan syiah, bukan murjiah, bukan mu'tazilah, bukan qadariyah. Awak ampe mazhab itu masih ahlus sunnah wal jamaah. Adapun tentang ibu bagaimana supaya anaknya soleh, diantara nan ambo-ambo baco-baco, nan tabaco de ambo, rupanya masyarakat di Moskow, di Rusia, itu diadakan tur untuk pergi ke museum melihat lukisan-lukisan nan rancak-rancak nan cantik-cantik, dan talingo awak nan ikut tur itu mandanga musik dari Beethoven dan musik-musik slow lembut. Tapi nan ikut tur itu ndak boleh Abdul Somad dan buya-buya. Nan ikut itu ibu-ibu hamil saja. Apa tujuannya? Supaya mata si ibu itu melihat lukisan seni dan telinganya mendengar musik Mozart dan Beethoven, musik klasik, supaya anaknya tenang di dalam. Ketika saya membaca berita itu, subhanallah, masya Allah, Islam sudah mengajarkan itu sejak lama. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Rupanya anak dalam kandungan sudah mendengar dan sudah melihat. Maka kalau si dokter tadi yang tak beriman dari Rusia itu, yang tak percaya Tuhan itu, mengatakan ibunya mendengar yang baik menurut dia musik. Maka yang baik menurut Islam adalah idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka mata diajak melihat pemandangan, melihat Al-Qur'an, melihat pengajian, melihat orang-orang soleh. Telinga mendengarkan yang baik-baik. Kalau detak jantung ibu normal, maka anak di dalam tenang. Bagaimana cara menenangkan ibu hamil? Bawa ke mall, Pak Ustaz. Makin tak tenang. Karena semakin banyak duit kita, semakin banyak keinginan, semakin tinggi hasrat untuk membeli, semakin tak tercukupi dan jantung makin tak normal. Asam lambung naik, asam urat turun. Maka cara menenangkan ibu hamil adalah, ibu hamil itu tidak normal, baik secara psikologis maupun fisik. Buktinya mana? Semua yang harum dia cium bau, melihat lakinya pun dia mau muntah. Lalu kemudian bagaimana supaya menenangkan dia? Allah memberi jurus dalam Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir, hati mengingat, mulut menyebut, pikiran memuliakan Allah, maka hati menjadi tenang, ridha. Jadi ini semua adalah cara-cara banyak-banyak mendengarkan murattal MP3, Syekh Mu'aitli, Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Sungun Asyurem, Syekh Ayub. Nah, ini semua untuk supaya anaknya mendapat rahmat. Idza quri'al Qur'an, kalau dibacakan Qur'an, fastami'u, dengar baik-baiklah, wa ansitu diam, la'allakum turhamun. Turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak berzikir, man shalla, banyak-banyak bersalawat. Kita doakan bersama, mudah-mudahan anak ibu soleh-soleha dimudahkan Allah kelahirannya, insyaAllah. Amin. Masya Allah. Ini juga terima kasih ini kepada ibu yang bertanya, ya, mewakili juga mungkin ibu-ibu hamil yang lain, ya, termasuk istri ambo, Ustaz. Jadi semoga mendengar istri ambo, semoga diamalkan, insyaAllah. Ya. Baik, jazakallah khair ala husnil ijabah. Kemudian kalau ada yang mau bertanya, kita buka sesi kedua. Ada satu dari bapak-bapak sudah ada satu yang berpeci hitam duluan. Silakan berdiri, Pak. Ya, silakan berdiri, perkenalkan nama dan langsung pada pertanyaan. Ya. Dan setelah ini kepada ibu-ibu, kalau masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajri dari Rawang Timur, Padang Selatan. Saya masih pelajar SMA Negeri 6 Padang. Semoga Ustaz diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Ustaz, saya menanya tentang masalah ekonomi. Apa hukum menabung di bank konvensional? Dan benarkah Buya Hamka membolehkan menabung di bank konvensional? Lalu sekarang bank syariah sulit berkembang karena masyarakat sulit di bawah bermuamalah daripada diajak beribadah. Sekian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Langsung Bu ya. Ada beberapa pertanyaan itu, kalau saya rangkum paling tidak tiga. Yang pertama, tidak ada alasan masyarakat Minangkabau untuk tidak menabung di bank syariah. Karena bank syariah mandiri, BRI syariah, BNI syariah sudah tergabung sekarang menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Di samping lagi saya selalu ceramahkan di mana-mana bahwa kita melihat Aceh yang sudah berubah menjadi Bank Aceh Syariah, yang awalnya BPD, Bank, lalu kemudian Bank NTB juga syariah. Tak lama lagi Bank Nagari, saya sampaikan karena saya mendapat info Bank Nagari akan menjadi syariah. Lalu kemudian Bank Riau Kepri syariah. Empat ini, ini bank syariah. Jadi tak ada alasan. Adapun saudara kita yang jauh di perkampungan, tak ada bank syariah. Dan duit ini tak bisa disimpan di rumah. Saya takut kalau disimpan di rumah, Ustaz. Pencuri, Pak. Enggak, bini saya, kata dia. Nah, jadi sementara kalau disimpan di bawah bantal, duit ini lebih besar dari bantal. Maka darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak mudarat lebih didulukan. Ad-daruratu tubihul mahzurat, yang darurat emergensi membolehkan yang terlarang. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha, ada kandai darurat, tak ada bank syariah, mesti juga ke bank konvensional, ada bunganya. Maka Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fatawa Mu'asirah sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, fikih kontemporer, maka di situ dijawab boleh mengambil bunganya tapi disalurkan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Kepentingan umum seperti membangun masjid yang dirasakan oleh umat, bukan pribadi. Membebaskan tanah wakaf untuk umat, untuk pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah, jadi mana tahu kebetulan ini ada yang menonton dari jauh terpencil, tak ada bank syariah, silakan letakkan di supaya aman. Duit itu ada bunganya, ambil bunganya tapi jangan dinikmati, salurkan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Kedua, apakah ada Buya Hamka memfatwakan boleh bank konvensional? Saya, sepengetahuan saya belum pernah ada baca fatwa Buya Hamka. Andai pun ada, mana tahu ada. Mungkin karena di zaman beliau tahun 80-an beliau meninggal, 10 tahun yang lalu, masih sulit. Bank Muamalah pun belum ada. Bank Muamalah lah hasil perjuangan ulama-ulama kita. Nah, jadi karena kesulitan, maka mungkin darurat. Wallahu'alam bisawab. Adapun pertanyaan yang ketiga tentang kenapa sulit bank syariah ini bangkit, saya tanya ke pakar ekonomi Islam di Indonesia waktu menyampaikan tausiah di Tazkiyah, Ustadz Safi'i Antonio. Saya tanya, Ustadz, saya baru ceramah rakyat di Kuala Lumpur. Bank rakyat itu konvensional, pegawainya 5.000 lebih dan berubah total menjadi Islamic Bank. Mereka tak pakai istilah syariah, mereka pakai Islamic Bank. Jadi bank Islam. Dan ternyata nasabahnya ada saudara kita, dia Hindu, ada yang dari Tionghoa, Buddha, Konghucu. Mereka baik jadi nasabah dan favorit karena keuntungan yang luar biasa dengan sistem Islam. Kenapa di tempat kita sulit, Ustaz? Dijawab oleh Ustaz Safi Antonio, ada dua sebabnya, Ustaz Somad. Yang pertama, political will. Tidak ada support politik. Yang kedua, iklan itu mahal, kata dia. Padahal sebenarnya kalau kita mau, ini amat sangat mudah. Kenapa? Kalau dipilihlah gubernur, wali, presiden yang peduli kepada syariat Islam, maka politikal. Lagi-lagi politik penting. Kalau umat Islam tidak dipimpin oleh pemimpin yang peduli pada politik, maka umat Islam akan dipolitiki oleh politikus yang tak peduli kepada Islam. Itu pasti terjadi. Yang kedua, untuk iklan, mudah sekali. Umat Islam punya masjid, umat Islam punya Ramadan. Maka 30 malam Ramadan mesti diselipkan agak 2-3 malam tentang pentingnya ekonomi umat, ekonomi Islam. Lalu kemudian pada khutbah Jumat, orang sholat Jumat 4 kali, 5 kali dalam sebulan. Maka dalam khutbah Jumat dimasukkan tentang pentingnya. Belum lagi pengajian ibu-ibu, tablik akbar, tausiah, lokakarya, seminar. Maka amat sangat dalam hal ini umat masih mendengarkan fatwa petatah petitih, apalagi di bumi Minangkabau, nini mama, para alim ulama, cerdik pandai. Maka kita jangan sampai dibunuh. Dibunuh kreativitas umat ini sehingga tidak peduli. Islam ini dikebiri menjadi hanya tiga saja. Lahir, akikah, nikah, walimah, mati, takziah. Selesai. Bahkan ada muncul ungkapan, Islam ritual biarkan. Islam ritual biarkan. Kalau ada orang istighosah, tahlil, tablik akbar, biarkan. Ritual. Islam ekonomi, awasi. Islam politik, habisi. Itu ungkapan dari Buya Muhammad Nasir. Masih relevan sampai hari ini. Betul. Kalau ada orang bicara tentang masalah solawat, tentang masalah zikir, biarkan. Tapi kalau udah bicara tentang masalah ekonomi, awasi. Kalau udah bicara masalah politik, maka kalau mau selamat, cerita tentang poligami, tentang masalah. Nah, saya mancing, itu pun tak selamat juga, ibu-ibu udah mulai marah. Jadi banyak orang sekarang cari selamat. Kenapa orang marah dengan saya? Awal-awal dulu tak marah. Marah ketika saya katakan, belanjalah ke warung tetangga. Perhatikan kemana kau belanja, apakah kalau dia untung nanti dia akan bangun masjid untuk yatim fakir duafa berwakaf. Situ orang marah, berarti kau anti kebinekaan, Abdul Somad. Baru saya paham, betul juga kata Buya Muhammad Nasir. Wallahualam. Barakallahu fiik, jazakallahu khair ya Ustaz ala husnil ijabah. Terakhir kesempatan untuk ibu-ibu, silakan berdiri ibu. Kita persilahkan Umi untuk bertanya, mohon bantuan dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harneli Bahar, istri Bapak Mahyeldi. Yang pertama saya tanyakan, karena tadi baru mau masuk tadi ada yang bertanya, Ustadz Somad, udah ada pendamping enggak? Itu pertama. Saya jawab, saya enggak tahu, tapi kalau ada kesempatan nanti saya akan tanya langsung. Ini kesempatan pertama. Kemudian yang kedua, Ustadz, sering orang kalau dalam pemerintahan Harneli Mahyeldi gitu. Kita tahu bahwasanya nanti sampai di akhirat nanti yang akan dipanggil tuh Harneli, Harneli Bahar, anaknya Pak Bahar. Bagaimana kita sementara orang memakai itu terus, Ustaz, ya. Selamat datang kepada Ibu Harneli Mahyeldi, istri Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Ya. Padahal kita tidak boleh seperti itu, Ustaz. Nah, bagaimana sikap kita? Itu yang kedua. Boleh tambah lagi, Ustaz? Boleh. Saya ketua P2 TP2A, Ustaz. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Banyak sekali kasus-kasus anak kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak, ya. Ada kasus-kasus seperti itu di Kota Padang atau di tempat lain yang bertanya kepada saya. Umur hamil di luar nikah pada umur 15 atau 16 tahun atau di usia SMP. Mau dinikahkan, apalah yang akan dilakukan atau apa yang diperbuat oleh baru anak-anak SMP? Ya. Kalau tidak dinikahkan, ya, atau apa solusi yang terbaik untuk kejadian-kejadian yang seperti ini, karena itu adalah sering kita mendapatkan di P2 atau P2A. Dan orang yang nikah sedang hamil, apakah itu sah nikahnya? Dan mereka tidak mengulangi lagi untuk berikutnya. Nah, itu. Mungkin mohon jawaban dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut Ustaz, silakan. Kalimpapeh mancalia lumbo-lumbo nan lamona lapeh nan kadua lumtibo. Itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan nan kadua, nah, sampai lupa belum pertanyaan kedua. Dek awak mau mikirkan pantun tadi. Pertanyaan kedua dari beliau, saya simpulkan pertanyaannya. Apa tentang hukum meletakkan nama suami, nama suami di ujung? Meletakkan nama suami di ujung ko bahayo. Bahayonyo kalau nyo meninggal, berganti laki baru. Agar payah. Tapi menyebutkan istri si fulan ada dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh qalati mura'atu Imran. Ingatlah ketika istri Imran dicabi nama Imran di situ. Daraballahu mathalan lilladina amanu mura'ata. Daraballahu mathalan lilladina kafaru mura'ata Fir'aun wa mura'ata Lut. Ada disebut. Artinya ada penyebutan nama itu menunjukkan ikatan suami. Imra'atu Imran artinya istri Imran, tak masalah. Yang tak boleh itu adalah kalau nisbatnya itu adalah nasab. Itu yang tak boleh. Makanya ketika orang menyebut Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, turun ayat. Makana Muhammadun aba'a adim min rijalikum. Muhammad bukan ayah kamu, walakin Rasulullah, akan tetapi dia rasul utusan Allah wa khataman nabiyyin, maka berubahlah Zaid bin Harisah, tak lagi disebut Zaid bin Muhammad karena ada bin di situ. Nah, masalahnya di tempat kita, apakah penggunaan di ujung itu untuk menunjukkan istri atau bin? Karena kebanyakan kalau di Saudi Arabia pakai bin dengan binti, tapi kalau di Mesir enggak, langsung nama di ujung. Jadi saya yakin dan percaya ketika disebut nama Pak Gubernur, Pak Mahyeldi, semua orang Sumatera Barat tahu bahwa yang dimaksud adalah istri dan bukan nasab. Tapi kalau kita mau keluar dari khilaf, al-khuruju fi minal khilafi awla, keluar dari ikhtilaf lebih utama. Lalu kemudian tentang masalah anak di bawah umur, maaf cakap, terjadi hal yang tak diinginkan. Ada dua langkah. Pertama, langkah sebelum terjadi. Selama ibu-ibu masih cerewet, kau pergi kemana, pulang jam berapa, naik apa, mana kunci mobil, mana kunci motor, mana. Selama ibu masih merepet, insya Allah dunia masih aman. Tapi kalau ibu sudah diam, terjadilah apa yang terjadi. Bu, saya bawa anaknya ya. Bawalah. Sampai pagi bu, 3 hari pun tak apa. Habis, kiamat dunia. Jadi saya dengan adik saya selamat itu karena emak kami memang tegas. Saya mau ke Mesir itu ditanya dulu, kau kalau mau sekolah, ku sekolahkan. Sampai kemana kau mau, ku tanggung. Tapi kalau mau nikah, nikahlah. Pilih mana, nikah apa sekolah? Sekolah mak. Nah, jadi orang tua, itu belum terjadi. Kalau sudah terjadi, mengamuk marah tak ada gunanya. Makin hari makin besar. Mengamuk tak menyelesaikan masalah. Kalaulah mengamuk menyelesaikan masalah, kita buat aja masalah bangsa ini acara mengamuk nasional. Selesai masalahnya. Jadi bagaimana solusinya kalau sudah hamil? Nikahkan. Karena menggugurkan itu dosanya membunuh. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Sama dengan membunuh. Lalu bagaimana Ustaz, kok dinikahkan? Mazhab apa yang dipakai menikahkan? kompilasi hukum Islam Indonesia pakai mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, menikah maka perempuan hamil menikah itu sah. Itu maka Pak Kua itu berani menikahkan perempuan hamil. Pak Kua, ini anak kami hamil. Kata Pak Kua, ikon angka 35 gitu ya Kua. Menikahnya sah. Yang jadi masalah setelah anak nanti lahir muncul 4 masalah. Pertama, tak boleh pakai bin bapaknya. Karena dia sudah ada sebelum hari H. Curi garis start. Yang kedua, kalau bapak mati, anak ini tak dapat harta warisan karena mereka tak ada hubungan nasab. Yang ketiga, kalau anak ini meninggal, si bapak pun tak dapat harta warisan karena mereka tak ada hubungan nasab. Yang keempat, kalau anak ini nanti gadis, si bapak ini tak boleh mewalikannya. Walinya siapa? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan menjadi wali. Kita sekarang tak punya sultan lagi, Pak Kua. Karena dulu kesepakatan Pancasila, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Saudara kita di timur tak setuju. Kalau masih dipakai menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kami tak mau bergabung dengan Indonesia. Okeylah, di antara yang setuju, okeylah, itu adalah Bung Hatta untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau gitu, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu Islam bagaimana menjalankan syariatnya? Dibuatlah Kementerian Agama, dulu namanya Departemen Agama. Maka menteri ada satu khusus mengurus ajaran syariat Islam. Lalu kemudian sampai ke bawah, itulah dia ujung tombaknya, KUA. Makanya KUA tak ada bukua, karena tak bisa dia menikahkan. Sultan yang menikahkan itu laki-laki. Maka dibuat KUA, Kantor Urusan Agama. Pak Kua lah yang menikahkan anak ini nanti. Jadi solusinya adalah solusi terakhir, nikahkan. Lalu bagaimana pekerjaannya itu, ini segala macam? Disitulah pentingnya orang tua menabung. Orang tuanya sama-sama susah, Pak Ustadz. Disitulah pentingnya ada lembaga wakaf. Disitulah pentingnya ada basnas. Karena disitu ada 8 asnaf. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi ini semua tanggung jawab kita bersama. Langkah sebelum terjadi dan langkah setelah terjadi. Di antara benteng untuk anak kita supaya tak terjadi apa yang dikhawatirkan Ibu Gubernur adalah masukkan anak ke pondok pesantren sebelum tanggal penutupan berikut ini. Pesantren Ar-Risalah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair ala hadzal ijabah. Sesi terakhir ini kita berikan peluang untuk peserta virtual, Ustaz. Ada puluhan peserta virtual dan sudah ada 3 pertanyaan. Insyaallah ini bisa dijawab dengan singkat oleh Ustaz karena sudah kayaknya ada beberapa pertanyaan juga yang sudah sering diulang-ulang, Ustaz. Pertanyaan pertama dari Pak Asril, beliau bertanya, ba'a hukumnya, ini bahasa Minang atau bahasa Indonesia saya tidak tahu. Bagaimana hukumnya salat tarawih yang dilakukan cepat, Ustaz? Baca Al-Fatihah satu nafas. Apa hukumnya, Ustaz? Apakah sah salatnya atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah. Kalau Fatihahnya bantu itu sah. Tapi kalau Fatihah bantu makan goreng ange, enggak sah. Itu tentang masalah Fatihah. Ambo mesti danga ba'a bantu Fatihah. Kalau indak betul makharijul huruf, matnya, tajwidnya, ikhfa'nya, qalqalahnya, gunnah bila gunnahnya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat siapa nan Fatihahnya tidak betul. Itu tentang masalah Fatihah. Nang kedua, Nabi pernah memanggil jamaah sahabat akecek Nabi, hatta tatma'inna qa'iman, tagaklah sampai tuma'ninah, hatta tatma'inna qa'idan, duduklah sampai tuma'ninah, hatta tatma'inna raki'an, rukuklah sampai tuma'ninah. Itu nan capek-capek itu banyak indak ada tumak ninahnya. Seketek-ketek tumak ninah sekali tasbih ada tumak ninah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la. Tapi nan indak menyabui di mulu itu nak ada tumak ninah. Allah. Bantua pokok kayu ditiup angin. Tak ada tumak ninah. Dua nan menyebabkan inyo batal. Nan patamo fatihahnya tak betul. Nan kedua tak ada tumak ninah tagak, rukuk dan sujud. Mari kita perbaiki imam-imam tarawih kita dengan melaksanakan bengkel khatib, bengkel imam. Imam-imam yang rusak kau mesti masuk ke bengkel. Imam-imam diangkat melalui fit and proper test supaya selamat. Kalau diantara itu pakai Bilal, Bilalnya pun mesti diluruskan. Tasbih. Kalau tidak entah apa-apa dibaca. Wallahualam. Tak betul. Dan kita bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Demikian. Wallahualam. Jazakallah khair, Ustaz. Ala husnul ijabah. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan yang juga sering ditanyakan. Apa hukumnya babilang hari? Di Minangkabau ini ada peringatan kematian 3 hari, 7 hari, 10 hari, 40 hari dan seterusnya, Ustaz. Apa hukumnya, Ustaz? Nabi Allah Ta'ala dalam Quran tidak ada menyambut. Wahai orang beriman, kalau ada orang meninggal, buatlah 3 hari, buatlah 7 hari, buatlah 40 hari, tidak ada. Dalam Quran tidak ada. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak ada. Dalam hadis tidak juga ada. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Muwatta' Malik, Sunan Ahmad bin Ambal, Sunan Ad-Darimi, 9 kitab hadis, tidak juga ada. Lalu dari angka 3 hari ke pendapat Imam Apa dari kalangan tabi'in. Nabi sahabat, orang nan baswojo Nabi sahabat. Orang nan baswojo sahabat tapi tidak baswojo Nabi namanya tabi'in. Tabi'in ada namanya Imam Apa. Kece Imam Apa dianjurkan orang nan meninggal itu keluarganya ayyata soddako. Bersedekah makanan untuk meringankan orang yang meninggal. Keluarganya yang mampu bersedekah. Tapi dalam hadis Nabi dikatakan isna'u ta'aman li ali Ja'far. Keluarga Ja'far nan meninggal itu buatkanlah makanan. Jadi nan saya eloknya awak nan datang membawakan makanan kepada keluarga yang meninggal itu. Assalamualaikum. Kalian keluarga sahibul musibah meninggal sibuk tak sempat memasak. Ni kami bawakan nasi bungkui. Ko kami bawakan randang 3 kontainer. Nah, itu yang paling eloknya. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Adapun kalau keluarga ini mampu, maka kata Imam Atha, kata dia bersedekah. Jadi keluarga ini mampu bersedekah makanan. Itulah yang dijadikan dalil. Adapun sampai keluarga ini tak mampu, mengutang hanya takut diejek masyarakat. Wah, enggak membuat 3 hari. Indah. Ibu hatinya mah bantu ikan amehnya menunggu kenduri wah. Akhirnya mengutang lah. Udahlah dia musibah keluarga meninggal, mengutang gula merah dengan bubur kacang hijau lagi. Maka selalu saya sampaikan, jangan mewajibkan yang tak wajib. Hai masyarakat, datangi dia ketua BSKM Badan Serikat Kemalangan. Sampaikan, Bapak Ibu, kami tahu kalian tak mampu, jangan masak nasi, jangan masak gulai, itu Bapak Anu nanti akan kirim nasi, Bapak Anu nanti kirim gulai, kami yang akan membantu makan kalian selama hari ini, adapun saya ketua BSKM, ikut makan bersama nanti. Nyendak dong bawa punya koordinator sih. Begitulah hukum aslinya. Wallahu'alam bishawab. Baik, barakallahu fiik Ustaz, ala husnul ijabah. Dan ini pertanyaan terakhir untuk diskusi kita pada malam hari ini. Izin bertanya, bagaimana pendapat ini dari Bapak Putra Caniago dan yang sebelumnya tadi dari Bapak Kamarul Zaman Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz dengan tradisi tabu' di Pariaman dan tabot di Bengkulu bila ditinjau dari aspek historis dan teologis? Dan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim saat perayaan tradisi tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Syukran jazakallah. Ado nan menyambui bahwa Islam nan tibo ka bumi Minangkabau adalah Islam Syiah. Lalu kemudian dilegitimasilah carito itu dengan tabwi bahwa nan petamo tibo itu adalah Syiah. Tentu nan menulis sejarah nyo sukuatinyo nyo menulis kan. Apa bukti sejarah faktanya apa? Rupanya setelah ditelusuri itu adalah nama bue waktu tentara-tentara dari India. Pernah tentara India masuk ke Pariaman, lalu kemudian mereka diantaranya ada yang Syiah. Dan itu datang belakangan. Islam Ahlus Sunnah sudah datang duluan ke bumi Minangkabau. Baru tentara-tentara ini datang ke situ. Sebagian dari India yang berpaham Syiah, merekalah membuat tradisi tabu itu. Dan tradisi itu pun datang belakangan-belakangan, dihidupkan karena di situ ada unsur ekonomi, ada unsur samolah macam Bali Mau tadi, ada proposal juga di situ. Datanglah kedutaan Iran untuk mensupport ini dan mengatakan ha ini karena mereka ada kepentingan di situ. Maka ini umat ini mesti dijelaskan. Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Perti. Perti itu asli produk sini, inyak canduang, inyak jahu. Maka mesti bertanggung jawab Perti dan Muhammadiyah untuk menunjukkan bahwa Islam yang datang ke bumi Minangkabau adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Supaya anak-anak kita yang mendapat informasi dari internet ini tidak dibelokkan informasinya, tidak dibengkokkan informasinya. Kita tahu bahwa ulama yang pertama menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Saya datang ziarah ke makamnya. Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu punya murid langsung. Ketika dia sedang makan sirih, jatuhlah tepak sirihnya itu ke dalam WC. Lalu kemudian murid-muridnya lari ketakutan. Ada salah satu muridnya yang mau mengambil tepak sirih itu, dibersihkannya, dicucinya, dibawanya ke Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Lalu kata dia, apa kata Syekh Abdul Rauf? Kaulah muridku yang paling utama, nanti kau mewarisi ilmuku. Nama muridnya itu Pono. Lalu baliklah muridnya itu ke bumi Minangkabau bernama Burhanuddin Ulakan. Saya mau menjelaskan sejarah ini bahwa ini mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah. Nah, jadi jangan sampai kita, anak cucu kita terikut-ikut seolah-olah dengan perayaan tabu ini lalu kita dikatakan Syiah dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu datang dari tentara India yang pernah membuat tradisi, itu hanya tambahan-tambahan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih banyak. Mohon maaf kepada peserta yang tidak bisa bertanya ya, karena waktu yang membatasi kita, termasuk juga peserta virtual mungkin. Tapi insya Allah walaupun dalam waktu yang terbatas kita banyak mendapatkan ibrah, banyak mendapatkan faedah dan ilmu. Malam Jumat kita berkumpul di sini, bantu lagi Ustaz. Di ruangan ini kita saling berbagi. Pada akhirnya bedah buku kita akhiri. Walau sebenarnya tak ingin melihat Ustaz Somad pergi. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Masyaallah tabarakallah. Jazakallah khair Ustaz ala husnul muhadarah dan terima kasih Ustaz Irsyad Syafar ala husnul musahabah. Dan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara kita belum berakhir. Akan ada acara berikutnya dan tentu sesi dialog dan bedah buku ini kami akhiri terlebih dahulu dan kami serahkan kembali kepada dua MC, Ustaz Rio dan Ustaz Ali. Saya sebagai moderator, Azka Ummah, mohon pamit dan undur diri apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kepada kita semua saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.